Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa jtaba. Qala Allahu jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزني وأعزكم الله, pada kesempatan kali ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan menjelaskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pusat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah terbesar di dunia, yaitu Markaz Damai, yang pada kali ini Asy-Syaikh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala telah menjelaskan, dan beliau khutbah mengisi muhadarah di sana sekitar 2 hari. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Syekh Salim Al-Hilali termasuk murid senior Syekh Al-Albani, dan juga sebelumnya ada Ali Hasan, Syekh Salim dan Syekh Ali Hasan. Walaupun sekarang Syekh Ali Hasan ada suatu permasalahan yang tidak perlu kita bahas pada majelis ini. Berkaitan dengan Syekh Salim Al-Hilali, beliau pernah kunjung ke Indonesia di tempat Suriyun. Dan ini perlu kita maklumi, orang-orang Suriyun di hadapan para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah itu menampakkan orang-orang salafi, sehingga beliau menghadiri undangan yang berada di Indonesia atau negara yang lainnya. Dan kita maklumi bahwasanya kita mengambil secara zahir, faman adhhar lana khairan amanna, maka barang siapa yang menampakkan kebaikan kita mempercayainya. Namun setelah beliau mengetahui keadaan ini, dan insyaallah tidak akan lagi mendatangi majelis-majelis mereka, kemudian murid Syekh Al-Albani yang senior ini beliau kunjung ke Dammam dalam rangka menolong Markaz Damaj, dan kepada syekhnya yaitu Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri, karena pada akhir ini banyak orang-orang yang berusaha untuk melarikan dakwah, menjelekkan dan menghinakan Markaz dan syekhnya, padahal kita mengetahui bersama bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di Indonesia ini, kita ketahui dari sana. Dari awal misalnya Ustaz Ja'far Martalib yang pertama kali dia betul-betul mengembangkan, walaupun di akhir dia harus mengalami satu hal yang tidak diinginkan. Dan dari berdoa'at, kita ketahui bersama bahwasanya hasilnya juga cukup bagus. Nah, kemudian hati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah palingkan, dan insya Allah juga beliau mau berkunjung lagi ke Saudi, dan informasi juga kita sudah mendapatkan informasi beliau juga mau kunjung lagi ke Dammam dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terjadi. Nah, dan ini kita harapkan. Dan juga kepada para asatidz yang lainnya yang dulu dibina di Dammam bertahun-tahun, dikasih makan gratis, tempat yang nyaman, kadang dikasih buku-buku, mushaf dan lain sebagainya. Kemudian di akhir mereka-mereka harus mencela Dammam, tidak terima kasih kepada para pengajarnya dan orang-orang telah mendidiknya sehingga menjadi atau punya titel ustaz. Nah, ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, kita masih melihat bagaimana fitnah Abil Hasan Misri. Orang-orang Libya dulu orang yang paling banyak mengajar di Dammam. Dan kalau membuka markis, membuka apa pelajaran, itu muridnya paling banyak. Seperti Abu Baidah Al-Misrati, Abu Baidah Zawi, dan lain sebagainya. Dan orang-orang belakang seperti Yasin Al-Ajani. Demikian pula, Fahad Al-Ajani dan lain sebagainya belum muncul. Dan kita tahu betul, karena kita lama di sana, alhamdulillah, orang-orang yang menguasai durus di sana adalah orang Libya. Dan orang-orang yang pertama kali juga mencela Abul Hasan Misri adalah orang Libya juga. Namun tatkala Asy-Syaikh yang menjelaskan kesalahan-kesalahannya, pertama kali yang menjelaskan Syaikh bukan yang lain. Maka orang Libya membela mati-matian. Bahkan yang jumlahnya hampir 200 di sana, hanya tinggal 3 atau 2 orang. Semua bela Abul Hasan Misri. Ya, sekarang sudah menjadi hizbi. Bahkan di antara para masyayikh dulu, tidak ada satupun yang mendukung Asy-Syaikh Yahya. Sampai para masyayikh berkumpul waktu itu dan bilang kepada saya supaya tidak berbicara dalam tempo sepekan. Sepakat malam itu. Pagi hari waktu subuh saya mengatakan ana la astati' naskut walau sa'. Saya tidak akan bisa diam walaupun sesaat. Bahkan di antara masyayikh ada yang membuat malzamah, tulisan-tulisan untuk membantah Asy-Syaikh Hayami Al-Hajuri. Di fitnah Abil Hasan Misri, itu yang paling banyak termakan adalah orang Libya yang dulu mereka adalah orang pengajar-pengajar di Dammam. Bahkan juga didukung oleh 80, yang ini rata-rata adalah pengajar-pengajar yang belajar di Dammam. Bahkan juga rumah-rumah dan kamar-kamar waktu itu dijual dengan harga yang murah, ada yang ditinggal pergi begitu saja. Sama dengan sekarang ini. Namun Allah ketika lain, sekarang sudah kembali. Bahkan ketika Syekh Salim bin Ma'in al-Hilali berkunjung ke sana, maka masjid tidak muat lagi. Padahal masjidnya sekitar dua kali ini. Nah, besar. Tidak muat. Dan mereka masih banyak para penghafal Al-Quran, penghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan membenarkan isu-isu dari mereka para hizbiyun yang mengatakan Masyid Dhamma sudah tidak ada lagi orang-orang yang pintar, tidak ada lagi masyaih. Ini adalah keristaan yang sangat besar. Nah, kemudian kenapa Syekh Naam Salim Al-Hilali berkunjung ke Dhamman? Qala Syekh Salim Al-Hilali, "Ma jitu lil Yaman mutajassiman lis'am illa mahabbah lakum wa nusrah li hadhihi ad-dar wa li Syekh Yahya hafidhahullah. As'alallaha ayyuhya bihi sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini perkataan beliau. Aku tidak datang ke Yaman untuk menempuh perkara yang betul berat, yang sulit, perjalanan yang jauh dari Yordania, kecuali karena kecintaan aku kepada kalian dan untuk menolong tempat ini, Markas Dhammat, dan juga menolong Al-Syeikh Yahya Hafidhahullah. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan utama Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Jadi untuk menolong Markas Dhamman dan sekaligus menolong Syekh Hayyam bin Al-Hajjaj. Dan memang banyak isu di sana sini, keristaan-keristaan yang sangat besar. Ada yang bilang akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Ada yang mengatakan Syekh yang menghina para sahabah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina para ulama dan lain sebagainya. Kalau memang yang terjadi ayol ikhwah, kalau benar Syekh itu menghina sahabah, tentu kita tidak akan tanggung-tanggung beliau itu keluar dari agama Islam. Allah nyatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudzu fi hadin khayrin ghair." Kalau kalian melihat mereka-mereka yang senantiasa memperbincangkan perkara yang tidak benar, ayat-ayat kami, maka hendaknya kalian berpaling sampai mereka mengembalikan ucapannya kepada ucapan yang benar. Kalau seandainya ucapan benar, tentu para masyayikh yang ada di Dhamman dan para thullabul ilm yang mereka banyak hafal Quran, banyak hafal Sahih Bukhari, banyak hafal Sahih Muslim, banyak hafal Naam Riyadhus Shalihin, banyak yang hafal juga yang lainnya, tentu akan meninggalkan markisnya Al-Syeikh, tapi semakin banyak ribuan Naam Tullab yang di sana. Dan ini tidak mungkin terjadi. Walau insatahum layakulna innama kunna nakhudu la'ab kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kalian tanya kepada mereka, sesungguhnya kami ini hanya sekedar senda gurau dan main-main. Katakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok atau menghina? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur buat kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Kalau sampai ada yang menghina Rasulullah SAW, sudah dikatakan kafir, menghina ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga berita-berita yang tidak benar disebar di sana sini, kedustaan yang luar biasa. Dan yang Bapak Bupati tidak setuju, marah-marah dan sebagainya, buktinya kemarin dengan sendiri. Nah, berikan sambutan. Nah, sebenarnya dengan banyak kedustaan-kedustaan ini justru akan membantu Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Syekh Mubil dituduh mengharamkan pisang. Ketika tamu-tamu berdatangan disuguhkan di situ pisang. Nah, mereka bingung. Katanya Syekh Mubil mengharamkan pisang. Sekarang kok ada dalam suguhan pisang ini bagaimana? Nah, berarti ini memang pendusta. Nah, semakin menyebar. Oleh karena itulah, al-ikhwah. Kalau mereka berdusta, jangan juga kalian iringi dengan kedustaan. Nah, betul-betul ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai umat iman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang yang benar, yang jujur, yang shadiq. Nah. Kemudian sanjungan sana'uhu ala damma, sanjungan beliau kepada Dhamman. Ra'aitu fi hadzal markaz al-mubarak wa hadhihi ad-dar at-tayyibah ما يسرى الصدر حصل لنا مشقة السفر وتعب الطريق ولكن ذهب ذلك كله عندما جئت هنا ورأيت هذه الدار وهذه الخير وهذه الوجوه الطيبة أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير ويجمع شملهم ويوحد كلمتهم. أقوم لهذا مركز إني مركز مبارك dan tempat yang baik yang melapangkan dada. Aku telah tempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Nah, betul-betul meletihkan. Akan tahu semuanya hilang tatkala aku telah tiba di sini. Dan aku melihat tempat ini adalah tempat yang baik. Aku melihat juga wajah-wajah Ahlus Sunnah Jamaah yang baik. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada orang-orang yang mengurusi markas ini untuk senantiasa dalam kebaikan, dan aku minta juga agar senantiasa Allah memberikan persatuan kepada mereka dan menyatukan juga kalimat-kalimat mereka. Ini sanjungannya pertama Syekh Salim Al-Hilali, bahwasanya markaz Dhamman, markaz yang mubarak, penuh dengan kebaikan-kebaikan, walaupun perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang meletihkan, hilang total sudah ketika melihat dalam keadaan yang sebenarnya di markaz Dhamman. Wa qala dal hadis bi Dhamman min afdal bal afdal marakiz fil alam. Dal hadis Dhamman, Dhamman sini Darul Hadis termasuk yang paling mulia, bahkan yang paling mulia di antara markis-markis yang lainnya di dunia ini. Tidak ada markis yang paling mulia kecuali markis Dhamman. Adapun Dhamman Habibah, ini syiarnya orang Syiah. Pura-pura mencintai Dhamman, tapi di dalamnya isinya ta'an Dhamman. Sama dengan orang Rafidah, orang Syiah. Kami mencintai Al-Bait, Al-Bait, Al-Bait, tapi Al-Baitnya dicela seperti Aisyah, seperti Abu Bakar Siddiq. Nah, sama dengan Dhamman Habibah yang diisi oleh orang-orang yang majhul, orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Nah, mereka bikin makar dengan nama-nama yang tidak jelas seperti Abu Umar Abdul Hamid atau Abu Mahfud ataupun yang lainnya. Nah, dan juga di negeri yang lainnya seperti Abdullah bin Rabi, Abdullah Salafi, Abdullah Mubarak, dan lain-lainnya dari nama yang tidak jelas. Ini simbolnya orang munafiku. Tidak menampakkan keberaniannya. Kalau memang al-haq, kenapa disembunyikan? Tampakkan kebenaran. Qulu qawlan sadida. Naam, la yakhlu fillahi lauma tala'im. Demikian keadaannya Ahlus Sunnah. Naam, jangan sampai sembunyi. Naam. Dengan identitasnya. Qala hadhi dal min khilal ma'rifati biha la tu'allim illa kitab Allah sunnah Rasulullah SAW ala manhaj as-salaf as-salih. Dan tempat ini, apa yang aku ketahui di dalamnya, dia diajarkan kecuali dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan manhaj salaf salih. Nah, demikian pula ketika beliau kunjung ke Mukalla, lihat Ramadhan sana, Al-Yaman laisa fiha illa dammat. Di Yaman tidak ada kecuali dammat. Wa ma tafarra' anha fa hiya ma'akil ahli sunnah fil Yaman. Wa kullu man kharaja anha wa bada ayatan fiha fa antum tanduruna ila masirih. Wa ta'rifuna masirah akhtar minni. Jadi tidak ada yang ketahui. Markus awal yang pertama kali. Yang betul-betul menampakkan. Demikian itu Markus Dammat. Ada pun yang lain, cabang-cabang ini semuanya adalah hasil daripada didikan Dammat. Termasuk di Indonesia. Da'wah al-Sunnah jamaah. Pala asatidah. 80 atau bahkan 90% itu lulusan Dammat. Kalian akui apa enggak? Akui. Mayoritas dari Dammat. 80 atau sampai 90% lulusan Dammat. Maka setiap orang yang keluar dari Dammat, kemudian setelah itu mencela Dammat, maka kalian akan ketahui kemana larinya. Dan akan kembali kemana mereka. Tidak ada yang lain kecuali kembali kepada Hizbiyyun. Muhammad Al-Baydani, menantu Syekh Muqbil, yang sebelumnya merupakan murid terbaik dari Syekh Muqbil, dinikahkan dengan anaknya dengan tujuan nanti bisa menggantikan Syekh, ternyata mengikuti realat. Mengikuti Asyuriyun. Sampai Syekh Muqbil mengatakan, ya ikhwana, hayya min nusalli al-janazah li Muhammad Baydani. Wahai teman-teman, saudara-saudara kami, marilah kita salat jenazah untuk Muhammad Baydani. Salat jenazah. Karena mati sebenarnya bukan mati demikian, tapi mati ilmunya, mati dakwahnya. Menghina al-sunnah wal-jamaah. Kalian akan ketahui, orang-orang yang dulu didikan Dammat, setelah itu mencela Dammat, lihat Mustafa Al-Adawi. Sekarang dibenci al-sunnah wal-jamaah. Padahal, muridnya Syekh Muqbil selama 4 tahun disana di tazkiyah. Banyak buku-bukunya ditazkiyah oleh Syekh Muqbil. Bukan keamanan tazkiyah itu akan terus-menerus menjadikan dirinya baik. Usamah Husi didikan juga teman. Abu Hasan Misri bisa namanya tinggi. Kan juga pernah duduk di Dammat. Bagaimana dengan teman-teman yang dulu belajar di sana. Dikasih makan, dikasih ilmu. Tempat yang aman. Kasih buku-buku. Sekarang mulai mencela Dammat. Mencela Syekhnya. Ini namanya anak yang durhaka. Yang ketiga, ya ikhwah. Hadhi dar laha athar 'azimah fil 'alam. Di tempat ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia ini. Qala Syekh Salim hafizahullah, tuftu katsiran al bilad wal qarat ma yazidu ala 20 sana wajadtu bi haqq athar hadha al markaz al mubarak wajadtu sumatah as salafiyyah fiha tayyibah li hadha al markaz al mubarak. Aku berkeliling banyak negara dan ke pelosok-pelosok yang lebih dari 20 tahun, maka aku dapatkan pengaruh yang besar dari Markaz Al-Mubarak, Markaz Dammat. Aku temukan juga dakwah yang masyhur, yang terkenal. Itu dari Markaz Dammat ini. Markaz Dammat yang penuh dengan barakah. Antum lihat bagaimana Syekh Saimah Hilali berkali-kali kunjung keliling dunia, tapi beliau mentazkiyah bahwa ini semuanya adalah karena pengaruh dari Marx dan Marx. Tidak saya baca semuanya, saya cuplikan di sini. Wa ana alif kam min unasi yatamannawna ayatu ila hadhihi ad-dar. Dan aku mengetahui betapa banyak orang-orang yang berusaha berangan-angan untuk bisa mendatangi tempat ini. Bahkan kita lihat sebagian ikhwah, nah, perempuan-perempuan ini bukan hanya di Indonesia, di Somalia, di Ethiopia dan lain sebagainya, perempuan-perempuan, wanita-wanita mau menikah maharnya cukup ringan, yaitu pergi belajar ke Damak, iya enggak? Tapi kalau di Indonesia ini berat, nah, masalahnya maharnya ini 15 juta lebih, iya enggak? Nah, yang terpenting bisa belajar ke Damak. Nah, ini di semua negara. Kemudian juga al-farq baina hadzal wa ghairiha min ad-dur wal marakiz. Dan perbedaan tempat ini dan tempat-tempat yang lainnya dan markis-markis yang lain, perbedaannya di sisi apa? Qala Syekh Salim rahimahullah, ra'aitu fi hadzal malam ara fi makan akhar fid dunya. Aku melihat tempat ini yang tidak pernah aku melihat di tempat-tempat yang lainnya di dunia. Ra'aina adadan aktsar minkum wallahi ra'aitu adadan bil malayin. Di Pakistan wal Hind bil 5 malayin wa fi Indonesia kana istami fil muhadara akthar min 100 alf lakinnahum laysu wallahi mithlakum fil ilm wat tarbiyah was safa al manhaj was safa ad da'wah was safa al aqidah wat tamayyuz as salafi. Nah, ini perbedaan markis-markis di dunia ini dengan markis Damaskus. Perbedaan dari sisi mana? Sungguh aku telah melihat banyak. Nah, jadi markis-markis dan aku di nah, wallahi ra'aitu adadan min al-mayyin, aku melihat jutaan di Pakistan, di Hind, di India 5 juta di sana, wafi Indonesia dan juga di Indonesia yang berkumpul ketika muhadarah 100 ribu. Tapi mereka semuanya tidak sebagaimana nah kalian. Jadi sisi ilmu, dari si tarbiyah pendidikan, wasofa al-manhaj dan juga kejernihan manhaj, wasofa ad-da'wah dan kejernihan dalam dakwah, wasofa al-aqidah dan juga kejernihan dalam akidah, dan juga pembeda nutul bisa membedakan ini salafi yang murni. Nah, ini sanjungan Syekh Salim Ihlan, padahal beliau murid Syekh Al-Albani, tapi menyanjung Markis Damat. Dan juga yang kelima ya ikhwah, hadzal mustahdabah. Nah, hadzal mustahdabah, hadzihi dzal mustahdabah min katsirin min ahli bid'ah wa min katsirin min al-hizbiyyin. Wa katsirin mimman la ta'lamunahum wa lam, wa ghayrahum nasallallahu ay yurda kaidahum. Yusabbitani wa yusabbitakum wa ay jama' kalimatana wa kalimatakum. Fahrisu ya tullabal ilm ala hadhihi al-irth al-'azim. Nah, jadi tempat ini berdiri dengan kokoh, dengan kuat, istihdafah. Dari yang lain dari ahlul bidah, berbeda dengan yang lain dari ahlul bidah yang mumayyiz, tidak tegas, pelin-pelan. Para hizbiyun, semoga Allah Subhanahu wa taala membalikan tipu daya mereka dan memberikan pahala dan wasabitani dan juga apa mengokohkan diriku dan diri kalian dan juga mengumpulkan kita di atas apa kalimat yang satu. Maka hendaknya kalian betul-betul berusaha nawahi para tulabil ilm dengan warisan yang agung ini, warisan didikan Asy-Syaikh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i. Tidak pernah sama sekali minta-minta memis orang lain. Bahkan rumah terbuat dari tanah. Datang sumbangan. Bangun ini mau dibangunkan rumah yang istimewa, tidak mau. Ketika mereka memberi sumbangan dengan syarat memberikan proposal, juga tidak mau. Nah, kalau mau ngasih sumbangan, sudah kasihkan. Tidak perlu demikian-demikian. Adapun beliau mengatakan tentang Darul Bir yang dikuasai, yang dipimpin oleh Abu Hasan Misri. Apa yang disebarkan di lembaran-lembaran yang dusta ini. Maksudnya sih yang membolehkan apa ya asal-asal ini perkara yang batil. Nah, Darul Bir sekarang sama dengan Ihya Turat. Bahkan lebih dahsyat melakukan pemilu di dalamnya. Nah, gambar-gambar makhluk hidup dan juga perkara yang lain. Bahkan saya mobil dalam kasetnya. Nah, sanadiq wa aidan al-muassasah wasilah ila hizbiyah. Kotak-kotak dan juga yayasan-yayasan yang dia akan melandar apa menjadikan melandarkan mereka kepada hizbiyah. Kepada hizbiyah. Ada di kasetnya. Adapun hujah mereka dengan Asy-Syaikh bin Baz. Mereka mengatakan yayasan Asy-Syaikh bin Baz, beliau membagi-bagi demikian keadaannya. Tidak ada gambar makhluk hidup. Tidak ada ngemis kesana kemari. Tidak ada proposal-proposal. Tidak ada juga sebagaimana dilakukan ini harus tunduk kepada yang asasul khamsah. Asal khamsah, tidak ada. Dan juga tidak ada perkara-perkara yang mereka katakan demikian tadi. Jadi kalau datang uang dibagi-bagikan, bahkan gajinya Syekh bin Baz dikembalikan, diberikan kepada para masyakin. Tatkala beliau meninggal masih punya hutang, padahal gajinya besar itu Syekh bin Baz, beliau bagi-bagi sih. Adapun mereka menuduh kita melakukan yayasan, yang ketahui saya berangkat tahun 1997. Itu yayasan belum ada. Masjid sudah ada situ. Di fotonya walaupun dikatakan ini hasil tasawul, memang pendosta. Namanya pendosta ya sudah begitu keadaannya. Masjid sudah ada. Yayasan belum ada. Ketika saya di Damad, mereka sebagian ikhwah membentuk ini. Sudah saya katakan kepada ikhwah sebagai bendahara, sebagainya, berapa sih pemasukan yang bikin proposal sekali ini berapa? Tidak ada 10 ribu wala 100 ribu, tidak ada sama sekali. Pemasukan tidak ada. Dan orang yang melindungi ini sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika saya pulang, berarti sudah bubar keadaannya. Kita butuh pembubaran secara resmi. Kullu syartin laisa kitabillah wa batil. Setiap syarat yang tidak ada kitabullah adalah syarat yang batil. Mana buktinya? Tunjukkan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW harus demikian keadaannya. Seluruh markas Al-Sunnah wa Jamaah di Yaman, markas Al-Sunnah tidak ada yayasan. Tidak ada. Maka hendaknya betul-betul bisa memikirnya. Jangan tertipu dengan ocehan-ocehan yang berusaha untuk mengembangkan ini. Apalagi ada ketundukan di situ dengan asasul khamsah. Dan juga tidak boleh bubar kecuali berapa persen. Dibentuk pemilu. Dengan juga yang berkuasa di situ adalah siapa? Ketuanya. Kalau ada ustaz itu ada ketuanya, yang berkuasa siapa? Ketuanya, pengurus-pengurus yayasan. Kalau enggak setuju ustaznya di singkirkan. Padahal yang seharusnya jadi pemimpin itu ya ustaznya tadi, bukan ketua yayasan. Orang yang berilmu yang jadi pemimpin, bukan ketua yayasan walaupun punya titel Dr. Andes. Ini keadaannya sebenarnya. Baik. Kemudian wasiat beliau kepada sunnah secara keseluruhan dan juga kepada markis secara khusus dan juga kepada Syekh Yahya. Wasiat yang sangat baik. Wa asahukum an takunu aunan li Syekh Yahya bin Ali Al-Hajjuri hafizallah ووفق الله وفق وماذا وفقه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خير خلف لخير سلف حافظوا على هذه الدار واثبتوا على الخير واحرصوا عليه. نعم aku memberikan nasihat kepada kalian, ngasih nasihat kepada kalian untuk senantiasa menolong kepada Syekh Yahya dan agar Allah berikan taufik kepadanya. Dan aku, kami minta kepada Allah agar menjadi orang belakang yang meniru kebaikan orang-orang terdahulu. Jaga markas ini dengan baik dan kotalah kalian dengan kebaikan-kebaikan ini. Nah, dan juga waqala fa antum fi hadhihi ad-dar fi ni'matin 'azimah fa'addu 'alayha bin nawajid. Kalian ini di markas dalam keadaan nikmat yang agung, maka berpeganglah kalian. Nah, pegangi itu dengan nawajid, gigi geraham, dengan sekuat nam tenaga. Betul-betul jaga dengan sekuat-kuatnya. Nah, baik. Ini banyak sekali. Jadi nasihat beliau untuk senantiasa menjaga markas dammat. Berkaitan dengan wanusufu min qablu wa min ba'du birihlah ila dalil hadis dammat. Nasihat beliau sebelum atau setelahnya untuk pergi belajar ke dalil hadis dammat. Qala Syekh Salim hafizallah wa dammat daiman wa ana usi ilaiha. Lain sanah walan sanatain wa salat bal akthar. Waqad qala li ahadul ghuraba huna jazakallahu khairan ala nasihatik li bi dhahabi ila dammat. Waqad iltaqaitu bika qabla 8 sanawat. Fa ausitani bi rihla ila dammat. Dammat senantiasa aku memberikan wasiat kepadanya. Bukan hanya 1 atau 2 tahun. Atau 3 tahun, bahkan lebih banyak dari itu. Maka sungguh ada orang asing yang berada di sini. Orang asing ini mengatakan, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Atas nasihat yang kau berikan kepadaku untuk pergi ke Damat. Dan sungguh aku bertemu dengan engkau sebelum 8 tahun yang lalu. Engkau berikan nasihat kepadaku untuk pergi ke Damat. Nah, sudah 8 tahun yang lalu. Ini orang asing yang sekarang berada di Damat. Berterima kasih kepada Syekh Salim Al-Hilali untuk senantiasa rihlah. Nah, belajar di Damat. Wa Syekh Salim Al-Hilali aidan fi jami' syar bi mukalla. Aina tansah ikhwanana bi talabil ilmi syar'i fa ajaba qawlan aqul ana haqiqa ahsad al ahli zaman lakin hasad ghibtah hasaduhum ala hadhihi al maraqis allati tu'allim al qur'an wa tu'allam al qur'an wa tu'allam as sunnah wa tu'allam as salafiyah bi aman wa itminan arsituhum ila maraqis ahli sunnah ila dammat wa hadhihi qal'ah as sunnah fartaqib biha. Nah, ini nasihat beliau. Sebenarnya aku iri kepada penduduk Yaman. Tapi di sini iri hibtah. Berusaha untuk mendapatkannya, tapi bukan berusaha untuk menghilangkannya. Yang diajarkan di sini Al-Quran dan Sunnah. Diajarkan juga Salafiyah. Dengan penuh aman dan tumakninah. Aku memberikan nasihat menunjukkan mereka kepada Marakis Ahli Sunnah. Kepada teman. Hadhihi qal'ah sunnah. Ini adalah benteng sunnah. Fartaqib biha. Nah. Maka kalian bergabung. Nah. Ke Damat. Belajar ke Damat. Ada ayam goreng. Baik. Belajar ke mana? Belajar ke Damat. Merupakan benteng sunnah. Ini biar tidak ngantuk. Ini ada ayam goreng. Baik. Baik. Wasu'ila fi masjid sunnah bitrin. Nah. Dan beliau juga ditanya ketika diterima di Hadramaut sana, aina tansah bidirasah, kemana engkau memberikan nasihat untuk belajar, kemana? Fa'ajab aqa'in walam yazid fi dammat. Beliau tidak menambah kecuali belajar ke dammat. Belajar ke dammat. Dan para masyarakat sunnah wa jamaah semua enggak setuju tahliran. Enggak setuju seperti Syekh Abdul Aziz Al-Burai, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdullah Muhammad Al-Sawmali, Abdullah bin Osman, Osman bin Abdullah, dan lain-lainnya tidak setuju. Satu pun di antara mereka enggak setuju kalau sampai mentahdir dammat. Ini para masyarakat sunnah wa jamaah yang mereka duduk, yang dulu apa duduk di sana. Belajar. Tidak ridho tahliran. Nah, untuk melarikan umat dari dammat. Tidak ada satu pun yang setuju. Dan mereka harus mengetahui keadaan sebenarnya. Ini nasihat beliau untuk senantiasa belajar di dammat, ya ikhwah. Di sana ya orang Jawa bilang sing penting boyoke kuat. Nah, yang penting ini punggungnya ini kuat ini. Mau belajar karena sehari dibuka pelajaran 50 pelajaran. Nah, dari batas subuh sampai jam 10 malam. Nah, ini baru berapa session di sini? Baru 5 session sudah ngantuk-ngantuk begini. Nah, sudah senden-senden begini karena boyoke kambuh. Kalau ingin belajar ke sana 50 pelajaran ikuti. Nah, dari dasar sampai tingkatan tinggi. Ada di sana. Mau belajar apa kalian? Nah, tentang mustalah hadis, tentang fikih, tentang akidah, bahkan diajarkan kedokteran, bahkan juga ada orang Indonesia yang mengajar silat. Nah, bagaimana? Hebat apa enggak? Nah, mengajar silat. Nah. Baik. Difa'ahu wa damman wa kalamuhu fi man yatan fiha. Ya, pembelaan beliau kepada damman dan perkataan beliau terhadap orang-orang yang mencela damman. Qala Syekh Salim hamdalah la taltafitu lil ladina yashakkuna wal ladina yahriduna at-talabah 'ala al-ibtihad an hadhihi ad-dar. Nah, wa yabtada at-talabah an hadhihi ad-dar fa ila man sayadhhabu ila sufiyyah am ila ar-rafidah الروافد أو الحزبيين نعم وامثالهم. Jangan kalian pedulikan orang-orang yang meragukan beradaan dammat atau menjatuhkan para thullab ilm untuk menjauhi tempat ini yaitu dammat. Kalau para thullab ilm sudah menjauh dari dammat, dari tempat yang mulia ini, mau kemana mereka belajar? Belajar kemana? Belajar ke sufiyah atau kepada orang syiah yang rahmatullah sana digaji tiap hari sekali makan itu separuh ayam, seperti Hasan Malizi ketika dulu belajar di sana sekali makan itu separuh ayam gratis. Nah, atau belajar kepada hizbiyun. Bagi orang yang belajar ke Saudi butuh zalat. Orang Yaman bilang zalat, fulus, uang banyak, tebal, nah, duitnya kandel. Nah, butuh duit yang banyak, iqamah mahal. Nah, banyak yang bisa belajar ke sana. Oh, idaman, sekali aja di awal. Di awal itu agak berat, tapi setelah di sana nanti gratis. Mau makan, minum, banyak undangan, nah. Apalagi orang Yaman paling suka kepada orang Indonesia, sering diundang makan. Nah, sering diundang makan, bahkan cerita ini fa'amma bin ma'li rabbika fahadif berkaitan dengan ini. Ramadan ketika sebelum saya pulang, bulan Ramadan, sebulan ini saya diundang sampai 24 kali. Kadang sekali, nah, sehari ada yang undang 3 kali. Nah, tapi ya betul-betul setelah makan langsung ngantuk. Nah. Nah, banyak makan, banyak tidur biasanya. Senang sekali nih orang Indonesia. Jadi kalau mau belajar ke tempat yang lainnya, belajar kemana sekarang? Tempat yang paling aman. Bahkan Syekh Turki, ketika Amerika minta untuk mengeluarkan orang asing. Bahkan dulu, Kedutaan Besar Indonesia meminta kita untuk kembali semuanya ke Indonesia. Setelah aman, kita nanti bisa belajar lagi ke Damak. Syekh Turki mengatakan, tidak ada satupun yang aku serahkan. Nah, ya, ketika Amerika minta, tidak satupun aku serahkan. Ketika orang Amerika mau ngebom atau memerangi Yaman, mereka kipas-kipas. Senang. Nah, orang Yaman kalau mau perang itu senang malahan. Enggak seperti kita, lari. Nah, mereka senang. Alhamdulillah datang. Nah, siap untuk dibidik. Karena di sana mayoritas, jadi semua rakyat itu tentara di sana. Perempuan-perempuan punya senjata. Hati-hati kalau di sana. Nah, hati-hati. Sampai pengembala kambing pun bawa senjata. Demikian keadaannya. Pengembala kambing. Nah, karena rakyatnya semuanya adalah tentara, sehingga tanggung-tanggung. Meskipun demikian keadaannya aman. Dibanding dengan Indonesia, tiap hari ada pembunuhan, tiap hari ada pemerkosaan. Di sana ada berzina, tembak di tempat. Nah, di Indonesia banyak pelacuran. Nah, ini jangan sampai kalian menoleh atau memperdulikan orang-orang yang bikin kerancuan, yang menjauhkan atau merendahkan Amerika Serikat. Jangan digubris, anggap aja ini angin berlalu. Nah, omong kosong. Nah, baik, ini nasihat beliau. Sebenarnya masih banyak nanti kata yang lainnya, saya ringkasnya. Berkaitan dengan tahdiran Syekh Ubaid kepada Syekh Haya dan juga Syekh Muhammad bin Al-Wahhab kepada Syekh Haya dan juga kepada Markis Damman. Nah, di sini ana ma indi khalfiyah an tafsil tahdhir Syekh Ubaid al-Sabi min hadhihi ad-da'. Nah, aku tidak setuju dengan tahdhiran Syekh Ubaid dan Syekh al-Sabi tentang markaz ini. Enggak setuju beliau. Sebenarnya permasalahan di awal tentang Jami'ah Islamiyah. Awal mulanya Syekh Yahya mengatakan Jami'ah Islamiyah dikuasai oleh Hizbiyyun. Rudud bisa dilihat di sana di WW Al-Mala Al-Ulum. Adapun Syekh Rabi wa Syekh Muhammad bin Hadi wa Syekh Yahya dan juga Syekh yang lainnya mengatakan Jami'ah Islamiyah sekarang dikuasai oleh Hizbiyyun. Syekh Mubek mengatakan dari awal, dari zaman Syekh bin Baz sampai sekarang itu Salafiyyun. Ini ya, selisih dalam masalah ini. Kemudian membesar-besar akhirnya sampai terjadinya permusuhan di kalangan para masyayikh. Saling tahdir satu dengan lainnya. Nah, sudah jelas dari perkaranya. Bahkan kita juga mendengar ketika kita kunjung ke Jember. Sana ada Luqman bin Abdul Hadar Waifi. Dan kita juga datang di sini ada Khalid, Abdul Qahal, Amin dan sebagainya. Nah, jangan Islamiyah dikuasai oleh Hizbiyyun. Lah Waifi Aydan menyebutkan kadang satu kamar yang besar terdiri dari 6 orang. Satu aja yang Salafi. Kadang tidak ada yang Salafi sama sekali. Satunya ngerokok, satunya lihat TV, satunya musik. Bagaimana keadaan demikian? Itu sudah dimaklumi bersama. Namun tatkala keadaan demikian, mereka membela mati-matian. Ini keadaannya sebenarnya. Dan Syekh Rabi dan Syekh Muhammad bin Hadi selaku dosen di sana lebih tahu keadaannya. Nah, waqala hamdallahu wa idza ra'aytu insan yuridu ay yufarriq jam'akum fanbudu kainan man kan. Dan jika kalian melihat manusia atau seorang yang mendaki untuk memecah belah kalian ini, maka singkirkan dimanapun mereka berada. Orang-orang yang hendak memecah belah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Demak, maka singkirkan dimanapun mereka berada. Waqala Allah alladhi yat'an fi Demak yat'an fi dakwah salafiyah fil Yaman. Orang yang mencela Demak sama artinya mencela dakwah salafiyah di Yaman, bahkan mencela dakwah di dunia. Siapa yang mencela Demak berarti mencela dakwah secara keseluruhan. Padahal marakum fi man yaqul inna Demak khair. Naam, qad taghayyarat. Fa ajabah Allah qailan. Fama alladhi taghayyara fi Demak? Demak hiya hi. Apa yang berubah? Jika mereka mengatakan Demak ini sekarang sudah berubah, dulu penuh dengan apa lemah lembut, penuh dengan ilmu, penuh dengan macam-macam. Tapi sekarang berubah. Beliau mengatakan berubah dari sisi apanya? Demak yang dulu juga sama sekarang. Bahkan muridnya lebih banyak sekarang, lipat 3 kali atau 4 kali. Dia masih bertemu dengan Syekh Mubil sekitar 3 tahun. Di awal sekitar 5 shof, sekarang itu lebih dari 20 shof. Nah, satu shof sekitar 120. Nah, lebih itu. Apalagi musim liburan itu lipat 2 kali. Masjid bisa sampai keluar nanti. Baratul Labir ini sholatnya di luar, di halaman. Bahkan juga di loteng. Nah, Asyikh Mubil nadara fi talamidhi wa huwa alam bihim fakhtara Asyikh Yahya. Fal asal an nu'ina Asyikh Yahya. Nah, ala hamlil amanah fi Demak. Asyikh Mubil melihat dari seluruh muridnya dan beliau lebih mengetahui siapa yang pantas ini, siapa yang pantas sudah dipilih. Ketika beliau sudah meninggal, maka Syekh Mubil memilih Syekh Yahya. Maka pada asalnya kita ini menolong Syekh Yahya. Nah, dia membawa amanah. Nah, tentang Demak. Lakin anta'ati wa tahdim Demak hala la yakil wa la yakuluhu akil wa la yardahu salafi. Akan tapi datang di sini dengan menghancurkan Demak. Ini perkara yang tidak masuk akal. Dan tidak mengucapkan orang-orang yang berakalnya, yang mengucapkan hanya orang-orang sinting. Nah, la yaquluhu akil. Orang berakal tidak akan mengucapkannya di sini. Wa yardau salafi. Dan orang yang mengaku salafi dia akan ridho. Nah, anna Demak hihi la taghayyar. Demak ya itu. Tidak berubah. Nah, sama sekali. Wa taqala hadzallah. Rufaqaihi fi ziyarah sa'adil ansur Demak walau a'adani jami' ahli ab. Saya akan melindungi dan menolong Demak walaupun seluruh penduduk bumi nah mencela atau menyakiti diriku. Ini pernyataan beliau. Ada kasetnya, ada tulisannya juga, bisa lihat di www.alulum.net dan bisa lihat di sana. Ada kasetnya dan ini juga sudah setujui dan direkomendasi oleh Syekh Salim Al-Hilali. Dan kalian juga bisa melihat bagaimana banyak syubhat bahasanya tidak ada lagi di sana Syekh yang kibar. Jadi tidak semuanya wasiat ini, wasiat Syekh Mubil itu semuanya adalah kibar. Nah, jadi di apa-apaan tidak semua di wasiatkan beliau itu pasti tidak ada yang lain yang kibar. Nah, dikoreksi dari masih banyak ulama kibar yang lainnya. Ya, bukan hanya 7 itu. Yang satu sudah betul-betul menyeleng, Abul Hasan Misri. Yang di apa direkomendasi sebagai ulama kibar. Pernyataan Syekh Abdullah Nafir, Syekh Mubil mengatakan yang paling alam keliaman itu Syekh Yahya. Sanjungan beliau sendiri Syekh Mubil kepada Syekh Yahya. A'lam an-nas keliaman yang paling mengetahui Demak. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya seorang murid lebih pintar daripada gurunya. Nah, tidak tentu kemungkinan hafalannya lebih kuat. Betapa banyak pondok-pondok pesantren mendirikan tahfidz Al-Quran, guru ini orang apal. Apa enggak? Ya enggak. Gurunya enggak hafal, muridnya hafal. Banyak apa enggak banyak? Nah, ini kenyataan. Enggak tentu kemungkinan muridnya lebih pintar, lebih hafid. Di sana ada Syekh Abdul Raqib, menantu Syekh Mubil yang dulu. Sudah hafal Sahih Bukhari semenjak 28 tahun yang lalu. Hafal Sahih Bukhari Muslim semenjak 28 tahun yang lalu. Nah, dan sekarang bergabung dengan Syekh Muhammad Imam. Hafal Quran jangan dikira ini nomor satu kalau di Yaman itu harus Quran terlebih dahulu dan hafal yang lainnya. Informasinya sudah hafal Kutubus Sittah. Hafal Kutubus Sittah. Ini masih banyak. Seperti juga Syekh Muhammad Mani itu ulama kibar. Mereka mengatakan ini tidak masuk dalam wasiat beliau. Nah, yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang diajak untuk musyawarah. Nah, ketika terjadi perselisihan, orang-orang memecahkan. Bukan berarti di sana tidak ada ulama yang lainnya yang kibar. Bukan begitu keadaannya. Bahkan Syekh Muhammad Mani di sini sudah diakui. Ketika kita datang ke Yaman sudah dikatakan Syekh. Umurnya juga sudah sekitar 60 atau lebih dari itu. Kemudian qadar Allah masya fa'al tidak bisa datang. Dan juga para masyayikh yang lainnya. Mudah-mudahan masih, kita juga masih berharap bisa datang. Jadi banyak syubhat ayol ikhwah. Di salah sini. Dan berkaitan dengan daulah juga banyak pengembosan. Banyak katanya penipuan-penipuan. Kedustaan-kedustaan. Nah. Sebenarnya kita juga mampu. Untuk membantah mereka. Tapi dengan syarat kalau mereka menunjukkan identitas. Kalau mereka menunjukkan identitas. Nah. Datang langsung. Sekalian kita ajak debat. Nah. Kalau memang demikian keadaannya. Mereka para pendusta. Bermain di balik layar. Tidak mau terang-terang menyebutkan. Nah. Dan kalau mereka berani, tidak usah memakai bahasa Indonesia, tunjukkan bahasa Arab. Biar nanti para masyayikh yang membantahnya. Sehingga langsung mendapat medali. Apa? Medali. Ini Hizbi nomor satu. Nah. Bukan medali emas, tapi medali Hizbi nomor satu. Jadi jangan nulis bahasa Indonesia, nulisnya bahasa Arab. Sana, dibantah. Nah, Syekh Muhammad Malik dibantah. Syekh Hasan Qasim Ar-Raimi dibantah. Syekh Ali dibantah. Dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Indonesia. Diperalat orang-orang yang bingung. Orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Nah. Ini sekilas. Yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa sampaikan faedah insyaAllah. Nah, Ustaz Hamdani akan melanjutkan pada sesi ini. Demikian mudah-mudahan berfaedah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.